kelas ini itu belum kita laksanakan. Nah, tentunya mungkin kalau orang sudah lama tidak belajar itu kan biasa ya. Bahkan anak, ya anak sendiri seperti itu ya. Jadi ketika sudah lama nggak belajar, kemudian harus ujian, ya itu pasti akan merasa lebih susah, lebih berat ya. Karena memang rasanya itu akan lupa semua materi itu bahkan banyak yang lupa. Maka di sini anak inisiatif. Kalau kita ulang materinya dari awal, tentunya akan lama sekali, dengan. Nah, maka kita langsung aja bahas kuis-kuisnya. Jadi nanti dari kuis-kuis ini, kalau ada materi yang kurang jelas, mungkin kita akan bisa bahas lebih lanjut lagi. Tapi yang jelas untuk target malam hari ini, itu kita akan fokus ke kuis. Ya, kita akan fokus ke kuis-kuisnya. Dari kuis, ada 8 kuis ya, dari kuis pertama sampai kuis ke-8. Insya Allah kita akan usahakan bisa habis malam ini, ataupun kalau nggak bisa, mungkin sampai besok. Nah, ini kita batasi dulu ya, sampai 8:30 mungkin ya. Jadi supaya tidak terlalu lama, kita batasi dengan waktu. Sedapatnya berapa, nanti insya Allah kita akan berhenti di situ. Kalau bisa selesai, alhamdulillah. Kalau belum ya, nanti kita akan lanjutkan mungkin di besok atau di pekan depan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Siap, Ustaz. Nah, jadi nanti di sini akan, Ana mau share screen nih ya untuk yang kuisnya. Bisa Ana ya. Dikasih ini dulu, dikasih izin dulu. Sebentar, ya. Ana lupa ininya. Settingnya. Dijadikan host aja, Ana dijadikan host aja. Oh, enam. Nah, siap. Tafadol. Enam. Sebentar ya. Ya. Ya, yang pertama sebelum Ana mulai, Ana mau minta maaf juga ya pada peserta, karena memang agak berat ya semester lalu untuk masalah konsistensi penyajian materi ya, memang kadang-kadang agak terlambat ataupun agak ada jeda ya, memang ini murni karena bukan Ana juga, karena ada beberapa ya ini ya kerjaan yang memang memberatkan. Jadi insya Allah nanti untuk kedepannya kita akan usahakan mungkin setelah ujian ini kita akan ada break dulu, setelah itu kita akan mulai lagi ya, nanti kita akan lihat ya respon peserta gimana. Kalau memang kita akan lanjutkan, kita akan lanjutkan, tapi di situ kita akan usahakan lebih konsisten lagi, dan kita juga usahakan untuk ya seperti yang disampaikan admin tadi, apa Arsi tadi ya, jadi kita usahakan untuk ada materi setiap pertemuan langsung ya, live gitu setiap satu bulan, sehingga akan lebih enak nanti untuk tanya jawabnya atau untuk penjelasan materi yang kurang jelas gitu. Nah, di sini kita akan oke, bentar, Ana share screen ya. Zoom. Langsung aja ini ya, share ya. Langsung share aja. Sudah terlihat. Sudah nampak ya? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Nah, jadi ini, ini nanti kita bisa lihat juga ya tren dari jumlah orang yang mengikuti kuis ya. Dari awal 50 ini insya Allah ini ya. Di kuis 2 ini kan kalau nggak salah awal-awal ya. Ya, setelah waktu itu yang masih awal sekali ya tentang pengenalan mazhab. Ya pengenalan mazhab dan sebagainya. Nah, itu ada 51 ya, nanti kita lihat sampai kuis ke-8 tuh tinggal berapa ya. Nah, insya Allah, tapi ya memang seperti itu ya, itu sunatullah ya namanya ya, nggak masalah. Nah kita akan lihat dulu langsung bahas pertanyaannya. Ya fahmu ahkami sujud sahwi, ya jadi memahami hukum sujud sahwi. Yukta baru menyafiki, ini agak nggak tahu ini kok tiba-tiba berubah di sini. Biayi maknan minal ma'ani ini maksudnya. Jadi dia itu termasuk definisi fikih dari sisi apa? Nah, kita sekedar sekaligus review ya. Definisi fikih itu ada 3 tinjauan ya. Ada dari segi lughawi, ada dari segi syar'i, dan ada dari segi istilahi. Kalau lughawi ya, kalau lugawi itu maka yaitu hanya memiliki makna pemahaman saja ya. Artinya faqih itu Ya, orang yang paham. Orang yang paham matematika, apakah bisa disebut faqih? Bisa, dari segi lugah. Ya kan? Tapi kalau dari segi syar'i maupun istilahi ini, beda. Nah, jadi dari segi lugah tadi, intinya paham, orang yang paham terhadap sesuatu itu disebut faqih. Namun dari segi syar'i, itu adalah orang yang memahami permasalahan agama. Jadi, sudah mulai mengerucut ya. Kalau tadi itu umum, semua orang yang paham itu disebut faqih, ini masuk kembali, apa lebih mengerucut, orang yang paham tentang agama itu faqih. Tapi di sini masih agak luas, karena cabang agama itu banyak. Ya. Nahwu misalnya, atau usul fikih, atau hadis. Nah itu semua masih bisa dikategorikan faqih dalam definisi dari segi syar'i. Adapun dari segi istilahi, maka semua orang yang memahami masalah far'iyah atau fikih, yang kita kenal dengan fikih sekarang, masalah peribadatan. Ya, peribadatan maupun muamalah, atau hal-hal yang ada di bab-bab fikih yang kita sekarang pelajari. Nah, itu yang disebut faqih. Ya. Jadi, ana sederhanakan saja definisinya seperti itu kurang lebih. Jadi, kalau misalnya ada orang mengerti hadis, ya, ahlul hadis, bisa nggak disebut faqih? Jawabannya, menurut istilahi tidak bisa. Karena ini bukan, karena definisi fikih menurut istilahi itu terbatas pada furu'uddin ya, atau hal-hal peribadatan muamalah yang kita kenal dengan fikih sekarang, kayak gitu ya. Jadi ya, peribadatan, kemudian muamalah, kemudian apa namanya, tentang usroh dan tentang jinayat. Nah itu yang lingkup yang disebut fikih. Adapun kalau hadis itu sudah di luar ilmu fikih, gitu loh. Nah ini agak sedikit bulat ya. Jadi ya intinya yang untuk yang istilahi itu orang faqih yang benar-benar memahami fikih. Nah, fikih sendiri itu apa sih? Fikih sendiri itu kalau secara definisi adalah mengenal hukum-hukum syar'i ya yang amali, sifatnya amali, jadi bukan i'tiqadi, dengan dalil-dalil yang rinci. Nah, itu definisi fikih. Jadi ketika kita mengatakan orang yang mengetahui atau memahami dengan benar akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini tidak disebut faqih dari definisi istilah ini. Tapi kalau orang yang paham tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, maka itu disebut faqih dari segi definisi istilah ini. Nah, sekarang kalau mengetahui hukum sujud sahwi, berarti masuk yang istilahi. Tapi ketika kita tinjau dari segi syar'i maupun lugawi, dia juga masuk, ya kan? Karena lugawi umum sekali kan. Jadi kalau orang kalau sudah masuk ke istilahi itu pasti mencakup syar'i dan lugawi. Kalau dia masuk ke syar'i, definisi syar'i, maka mencakup lugawi juga. Tapi kalau dia cuma sesuai dengan definisi lugawi saja, maka dia nggak akan masuk ke yang syar'i maupun istilahi. Ya. Jadi jawabannya yang jami' masabak atau yang semuanya ya. Jadi mengetahui hukum sujud sahwi itu dianggap fikih ya, termasuk dalam kategori fikih dari makna seluruhnya istilahi syar'i maupun lughawi. Nah, kemudian di sini ada perkataan Ibnu Jauzi ya, man ta'ammala samaratal fikih alima annahu afdalul ulum. Siapa yang merenungi buah dari fikih, maka dia akan mengetahui ya buah dari ilmu fikih, maka dia akan mengetahui bahwasanya ilmu fikih adalah ilmu yang paling utama. Nah, di sini fikih, di sini fikih dari definisi apa? Itu fikih dari definisi istilahi, ya. Yang dimaksud Ibnu Jauzi di sini adalah fikih dari definisi istilahi. Ini ana rasa mungkin sudah bisa dicek juga ya di ini ya, di mana namanya? Di slide ya. Di slide yang bagikan. Ya, insyaallah sudah cukup jelas di situ juga ya. Kemudian di sini talibu ilmin faqir lam yata'allam ahkam zakati asam syirkat ya, fama hukmu ta'allumihi di hadzal bab. Jadi ada orang talibul ilmi yang fakir yang dia tidak belum belajar atau tidak mengetahui hukum zakat dari asam syirkat ini, bagian dari syarikat ya, kayak misalnya kita berserikat, kita bisnis bareng gitu kan. Nah, di situ kan kita dapat bagian ya, ada pembagian keuntungan misalnya, itu hukum zakatnya bagaimana. Nah, kalau ada orang yang talibul ilmi fakir, ya logikanya dia nggak punya gitu kan, nggak punya usaha gitu kan, karena dia fakir. Maka apa hukumnya dia mempelajari bab ini, ya? Nah, di sini jawabannya adalah fardu kifayah, ya. Fardu kifayah. Jadi artinya dia nggak wajib, nggak sampai fardu ain, ya, nggak sampai fardu ain, ya. Tapi kalau ditinjau dari dianya sendiri, sebenarnya kalau fardu kifayah kan kita meninjaunya secara umum, ya. Artinya secara umum ya orang harus tetap ada yang mempelajari bagian ini. Meskipun misalnya semua orang itu fakir gitu ya, itu tetap harus ada yang mempelajari tentang zakat ini, ya, zakat perdagangan ya, atau yang misalnya. Tapi kalau ditinjau dari dianya sendiri, sebenarnya ini juga bisa kita katakan masuknya ke sunnah, ya, maksudnya ke sunnah. Ya, itu kenapa ya? Karena dia sendiri nggak wajib, ya kan? Dia sendiri tidak wajib. Ya, makanya di sini ada yang menjawab sunnah, ada yang menjawab fardhu kifayah. Ini sebenarnya bisa benar kedua-duanya, tergantung tinjauannya. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Jadi nggak tahu ini ya, tapi pilihannya cuma sebenarnya cuma ada satu ya, kayaknya ya untuk yang ini ya. Nanti mungkin kata nanti kalau bisa diedit nanti kita coba edit. Ya intinya ini yang lebih tepat memang sebenarnya fardhu kifayah. Cuma kalau kita tinjau hanya satu orang itu ya mak. Kami fikir yaitu guna usuluddin. Ya. Tasrik dalam periode Madinah itu terbatas hanya pada pembahasan hukum-hukum fikih tanpa ada penjelasan usuluddin. Nah, jawabannya jelas salah. Karena usuluddin itu dibahas terus-menerus dari awal Nabi diutus hingga Nabi wafat. Ya. Bahkan di akhir hayat pun Nabi sempat berasia tentang usuluddin, tentang akidah, ya kan? Siapa? Ya, tentang bahwasanya Nabi mengabarkan Allah itu melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan, ya, kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, ya kan? Itu hadisnya jelas. Nah, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Nah, itu padahal di akhir-akhir hayatnya beliau, ya. Itu masih tetap mengingatkan tentang usuluddin. Ya, tentang akidah yang paling utama. Ya. Nah, maka di sini tentunya di masa Madinah pun masih ada ya, masih banyak sekali pembahasan atau penjelasan tentang usuluddin meskipun fokusnya memang lebih banyak ke ahkamul fiqhiyah ya. Ya. Jadi mungkin yang keliru ini perlu ini ya, diteliti lagi ya jawabannya ya. Apa pertanyaannya, konteks pertanyaannya. Kemudian biwafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Inqata al-fiqhi. Ya, apakah dengan wafatnya Nabi maka fiqh itu terputus? Jawabannya tidak. Karena fiqh itu akan terus ada hingga hari kiamat. Ya. Cuma yang terputus adalah tasyri'nya, ya. Fiqh dan tasyri' tentunya hal yang berbeda. Tasyri'nya terputus, ya. Pencariatan itu terputus. Tapi kalau fiqh, ilmu fiqhnya enggak akan pernah putus, ya. Selama manusia masih ada. Kemudian Musannaf Abdul Razzaq, Kahadul Masadiril Muhimmah li Ma'rifatil Fiqhi fi Zamani. Ya, kitab Musannaf Abdul Razzaq itu adalah salah satu sumber ya, sumber yang penting untuk mengetahui fikih di zaman siapa? Di zaman maqablal madzhabil arba'ah, ya, di zaman sebelum mazhab yang empat. Ya, karena Musannaf Abdul Razzaq ini banyak mengumpulkan riwayat-riwayat dari sahabat ya tentang pendapat mereka terhadap sesuatu dan sebagainya. Jadi kalau antum misalnya pengin tahu mazhab sahabat terhadap masalah ini ya, satu masalah misalnya ini apa sih? Nah, itu bisa merujuk ke Musannaf Abdul Razzaq ya, atau Musannaf apalagi satunya? Ya, aku lupa ya. Syaibani atau apa ya. Nah, nanti bisa merujuk ke Musannaf-Musannaf ini. Ya, karena nanti akan di situ akan ada riwayat-riwayatnya ya tentang sahabat yang punya pendapat seperti ini atau seperti atau pendapat tertentu atau perdebatan mereka terhadap suatu permasalahan fikih dan lain sebagainya. Nah, ya ini agak susah ditemukan kalau di kitab-kitab fikih yang umum. Ya kadang-kadang ada tapi tidak banyak. Nah, tapi kalau di musannaf ini akan banyak ditemui. Ya. Kemudian Mujahid merupakan ulama fikih di kota Makkah, ya, Ibnu Sirin, Basra, ya ini ana rasa tinggal merujuk ke ini aja ya, ke slide ya. Ini tidak termasuk fuqaha sab'ah, Abu Sur'ah ya, Ar-Razi, namanya juga Ar-Razi ya. Fuqaha sab'ah ini kan di Madinah ya. Ar-Razi ini Roy itu di tidak di Madinah ya, di mana Damaskus ya, kalau enggak salah. Nah, kemudian ulama ini wafat pada tahun 241 Hijriah, siapakah beliau yaitu Imam Ahmad bin Hanbal ya. Jadi yang wafat tahun 241 ini Imam Ahmad, kalau wafat tahun 204 ini Imam Syafi'i ya Imam Asy-Syafi'i ya, kalau wafat tahun 200 tahun 150 itu Imam Abu Hanifah ya. Jadi ketika Imam Abu Hanifah itu wafat, maka Imam Asy-Syafi'i lahir di situ ya, tahun 150 Hijriah ya. Adapun Imam Ahmad itu wafatnya tahun 241 Hijriah, yang paling akhir ya di antara madhab yang lainnya, di antara pendiri madhab yang lainnya. Kemudian salah satu murid ulama ini adalah guru dari Imam Asy-Syafi'i yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya. Siapakah ulama yang dimaksud? Yaitu Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah punya murid dua yang terkenal, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan juga Abu Yusuf. Ya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini menjadi guru dari Imam Asy-Syafi'i. Ya, ada, insya Allah ada ya, bisa kita lihat di slide juga ya. Kemudian at-tamadzhub wa ta'assub mutaradifan. Apakah at-tamadzhub dan ta'assub itu merupakan kalimat yang sinonim gitu ya? Jawabannya tidak ya. Karena apa? Ya, tamadzhub berbeda dengan ta'assub. Tidak melazimkan tamadzhub itu ta'assub. Ya, kita belajar mazhab, ya bermazhab itu tidak sama dengan ta'assub. Memang ya kebanyakan tamadzhub orang-orang yang bermazhab itu sebagian ya, Pak, bukan Anda bilang kebanyakan. Sebagiannya itu ta'assub. Ya, seperti yang terkenal contohnya zaman dahulu itu ta'assubnya pengikut Imam Asy-Syafi'i dengan pengikut Imam Abu Hanifah sampai tidak mau orang pengikut Imam Asy-Syafi'i itu menikah dengan laki-lakinya, itu enggak boleh menikah dengan wanita dari kalangan Hanafiyah ya. Begitu juga sebaliknya ya, laki-laki Hanafiyah itu tidak boleh menikah dengan wanita dari kalangan Hanafiyah itu tidak boleh menikah dengan laki-laki dari kalangan Syafi'iyah. Begitu juga sebaliknya, wanita di kalangan Syafi'iyah enggak boleh menikah dengan laki-laki kalangan Hanafiyah ya, saking ta'assubnya ya. Ini tentunya kita enggak bisa katakan ulama-ulama semua berbuat seperti ini, tapi ini hanya oknum ya, sebagian saja yang berbuat ta'assub seperti ini. Tapi intinya ala kulli hal, ta'assub, bermadhab dan ta'assub ini suatu hal yang berbeda. Ya. Kemudian as-sa'yu ila ilgha'il madhahibil arba' wa tauhidil muslim ala madhhabin wahidin min ahami wajibatil ulama. Ya, apakah berjuang untuk menghilangkan mazhab yang empat, kemudian menyatukan suara kaum muslimin di atas mazhab yang satu merupakan kewajiban yang paling utama dari seorang ulama? Jawabannya tidak. Ya. Bukan. Ya. Kewajiban ulama adalah menyatukan hati-hati kaum muslimin, menyatukan kaum muslimin. Tapi tidak mesti harus menjadi satu mazhab. Ya. Dan tidak mesti harus menghilangkan empat mazhab yang sudah ada. Karena ya sudah, mazhab ini memang sudah ada, kita nggak akan mungkin ya menyatukan seluruh orang menjadi satu mazhab. Akan sulit sekali. Karena bahkan di zaman sahabat pun sudah ada perbedaan. Permasalahan fikih seperti contoh yang terkenal adalah tentang peristiwa Bani Qulaidzah, ya kan? Ketika Rasulullah memberikan satu instruksi, ternyata pemahamannya berbeda. Ada yang memahami jangan sholat asar ya, kecuali di Bani Qulaidzah. Ada yang memahami, oh, berarti kita nggak boleh sholat asar ya, kecuali kita sudah sampai di Bani Qurayzah. Lafziahnya seperti itu kan ya. Secara dohir perkataan Rasulullah seperti itu maksudnya. Tapi ternyata kalau ada juga yang memahaminya, oh bukan gitu. Rasulullah itu tidak menyuruh tidak memaksudkan dohirnya, tapi yang dimaksud beliau adalah kalian itu yang cepat supaya bisa salat asar sebelum nyampe di Bani Qurayzah. Nah, maksudnya artinya ya bukan berarti harus sholat asar di Bani Qurayzah, tapi ya cepat-cepat aja. Ini tuh maksudnya makna kontekstualnya ya, kalau orang sekarang bilangnya gitu ya. mana kontekstualnya ini? Maksudnya suruh cepat-cepat supaya belum maghrib itu sudah sampai di paling closer dan sudah sholat di situ. Nah, ada dua pendapat, dan ketika Rasulullah mendengar pendapat dua khilaf ini, ya Rasulullah tidak mengomentari salah satunya. Ya, artinya apa? Suatu perbedaan pendapat itu merupakan suatu hal yang wajar. Nah, yang salah adalah ketika perbedaan pendapat ini berujung kepada kebencian, berujung kepada salahnya penempatan wala wal baro, ya. Kemudian berujung kepada sikap permusuhan dan lain sebagainya. Nah, ini yang biasanya didasari oleh ta'assub. Nah, maka inilah yang salah, ya. Tapi bukan berarti karena bermazhab itu menimbulkan ta'assub, berarti tidak usah bermazhab. Oh, yang tidak bermazhab pun ta'assub juga kadang-kadang, ya. Tidak apa, ta'assub untuk tidak bermazhab. Ini kenyataan, ya. Ya, tapi kita tidak perlu perpanjang, ya. Intinya di sini kewajiban ulama adalah menyatukan muslimin, tapi tidak mesti harus dalam satu mazhab yang tertentu. Kemudian madrasatu ahli ra'yi la yarawna hujjata sunnah, ya. Madrasah ahli ra'yi itu tidak melihat hujjah sunnah, jawabannya salah, karena mereka masih menganggap sunnah, tapi ya sunnahnya itu tidak semua diterima, ya mereka akan pilih-pilih, ya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak, mereka tetap menganggap sunnah itu hujjah, tapi kriterianya mungkin yang berbeda dengan madrasah yang lainnya. Kurang lebih seperti itu untuk yang mukarrar 2, ya. Mungkin di sini ada sebelumnya mana gitu. Ada pertanyaan dulu? Silakan yang mau ditanyakan mungkin dari kuis ya, kedua. Bisa via chat juga, bisa via chat. Kalau mau. Ya, kalau bisa ya bisa via chat. Atau sambil jalan aja ya, mungkin ya. Nanti boleh. Yang ada pertanyaan bisa langsung chat itu. Nah, ya, Ana akan lanjutkan. Sebentar Ana bukain dulu, kuis tiganya dulu. Kuis tiga ya. Oh ini, oke, nah, ya intinya yang ini ya, Ana usahakan bahas yang kira-kira tidak bisa kita temukan, ya kayak kemarin ada yang bertanya tentang yang masalah kafar itu yang mungkin Ana kelewat untuk jelaskan, ya atau memang nggak ada juga di modul, jadi sehingga agak kesulitan ya. Nah di sini Ana akan usahakan ya hanya jelaskan yang kira-kira tidak bisa kita temuin di modul ya. Jadi yang lain-lainnya Ana akan jawab secara tepat saja kalau itu seperti itu ya. Jadi mohon maaf kalau memang merasa agak terlalu cepat. Ya enggak tahu ini bisa direkam enggak? Enggak ya, enggak direkam ya. Saya record, Ustaz. Oh, lagi di record ya. Nanti bisa ini ya. Kalau terlalu cepat nanti mungkin bisa lihat rekamannya. Nah, ya ini kita lihat ya kuis mukarrar 3 ini tentang bab air ya. Ma'u qadruhu ma'un ya qadruhu khamsami'ah liter ya ulqiyat fihi syatun maitatun wa taghayyarat ra'ihatuhu. Ada air yang 500 liter ya, kemudian dia dilemparkan kepadanya ya suatu bangkai dari kambing dan kemudian baunya berubah jelas ya. Kaidah air itu mudah ya sebenarnya. Ketika suatu air itu berubah ya warnanya, baunya atau rasanya, berubahnya ini harus dua yang banyak ya. Nah ini mungkin nggak tahu Anda sampaikan atau enggak. Tapi kalau cuma berubah sedikit ini tidak sampai menjadikan dia najis ya. Jadi berubah sampai baunya itu benar-benar berubah. Tapi kalau cuma berubah sedikit saja ya, artinya sedikit nih gimana? Ini sebenarnya kita kembalikan ke urf ya, karena tidak ada batasannya. Tapi ya kalau sedikit bisa kalau kita katakan misalnya bau bangkai ya, kita tahu semua bau bangkai, ya bau bangkainya itu nggak sampai mendominasi gitu ya. Mungkin masih nggak terlalu tercium gitu. Tapi ada bau sedikit-sedikit bau bangkai. Nah ini masih kategori berubah sedikit. Dan ini tidak sampai merubah status air. Tapi kalau berubahnya itu berubah yang banyak, benar-benar air itu jadi bau bangkai, maka inilah yang menjadikan air itu berubah statusnya. Ya. 500 liter ini sudah jelas lebih dari 2 pula ya. Satu apa namanya? 2 pula itu 190 sekitar 190 sampai 200 liter. Ya, anggap aja 200 liter kalau membulatkan atau 190 liter. Nah, berarti dia itu air yang banyak, kategorinya air yang banyak. Nah, ketika tapi air yang banyak itu ya mau air itu banyak atau sedikit, kalau berubah itu pasti hukumnya berubah. Tergantung yang berubah itu apa. Kalau yang berubah adalah sesuatu yang tohir, sesuatu yang suci, maka air itu menjadi air tohir. Tapi kalau yang berubah itu sesuatu yang najis, maka air itu menjadi air najis. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, air yang berjumlah 500 liter, ya intinya berarti di sini air najis karena dia berubah ya baunya. Kemudian air yang ukurannya sekitar 2 liter, litron, ya sakototi kotrotu baulin, wala metagoyar. Ya, 2 liter tapi kena kencing dan nggak berubah airnya. Tetap saja dalam mazhab, ya dalam mazhab Hambali, mereka mengatakan bahwasannya air yang sedikit ketika kena najis, maka dia langsung najis airnya itu. Ya, mau nggak berubah, mau berubah, itu tetap najis. Pokoknya kalau sudah sedikit kena najis itu ya najis ya, air itu menjadi najis. Kemudian innaun min jildin manbughin lidh bin mayyit ya. Ada sebuah wadah yang dibuat dari kulit yang disamak manbugh lidh bin mayyit. Kulitnya itu milik ini serang apa serigala ya, serigala mayat serigala. Ya serigala mayat serigala itu sudah jelas serigala itu bukan hewan yang halal dimakan dagingnya menurut mazhab, maka ya mayit dia itu tidak bisa dibersihkan dengan kulitnya atau apa bagian tubuhnya itu tidak bisa disucikan dengan disamak. Ya, dan menurut mazhab pun sebenarnya ya kulit mayit itu tidak akan menjadi suci dengan cara disamak. Ya, disamak itu di apa ya, mungkin digosok gitu ya. Ya dikosok dibersihkan intinya sampai dia bisa dipakai lagi sebagai wadah. Nah itu ya, jadi kulit mayat itu tidak bisa dihilangkan ya status najisnya dengan disamak. Ya ini pendapat yang muktamad, kecuali ya, bukan kecuali tapi ada pengecualian ya pengecualian ini hanya berlaku. Ini sangat terbatas pengecualiannya ya. Jadi wadah yang terbuat dari mayat hewan yang halal dagingnya, ya ketika hidup, misal kambing. Bagaimana status kulit kambing? Ya, kambing itu halal nggak dagingnya? Halal, dagingnya dimakan. Nah, ketika dia itu mayit, ya mayit kambing ini, ketika dia disamak kulitnya itu, dia boleh dipakai dengan catatan dipakai di untuk sesuatu yang kering. Ya. Jadi, antum mau bikin wadah pensil dari kulit kambing, kulit mayat kambing. Boleh atau tidak? Boleh jawabannya. Sekarang dalam mazhab, ya, dalam mazhab istikmalun najasah, ya, menggunakan sesuatu yang najis itu masih dibolehkan. Nah, ini ya. Ini boleh. Menggunakan sesuatu yang najis itu masih dibolehkan kecuali dalam beberapa surah, dalam beberapa permasalahan, ya, yang mana itu menjadi haram. Tapi secara umum itu dibolehkan. Makanya, kenapa kok katanya tidak suci ya, mayat kulitnya tidak suci dengan disamak. Tapi kok boleh dipakai? Ya, mungkin agak aneh. Tapi memang di mazhab seperti itu. Ya, di mazhab Hambali itu seperti itu. Diboleh, ya, antum pakai untuk. Ya, pokoknya bukan untuk makanan, bukan untuk air, itu nggak apa-apa, ya. Kulit mayat yang sudah disamak. Nah, ini bisa dicatat ya. Penting, poin penting. Kemudian qadima apa namanya ini? Qadama laka Yahudi ma'an fi ina'in zujajin. Ya, jadi dihidangkan kepada kalian ya kepada Anda maksudnya ada seorang Yahudi menghidangkan kepada Anda sebuah air ya, apanya, segelas air mungkin ya, pada wadah jejak, ya. Jadi boleh nggak ketika kita dihidangkan atau kita minum dari hidangannya Yahudi, ya, dari wadah kaca, jejak ini kan kaca ya. Jawabannya boleh, ya. Jawabannya adalah boleh, ya. Wadubahu aniyatul kufari, ya. Walau lam tahilla dabaihum, ya. Disebutkan oleh Syekh Musa Al-Hajawi dalam Zadul Mustaqni, ya. Bahwasanya dibolehkan, ya, aniyatul kufar, ya. Wadahnya orang kufar meskipun tidak halal darah, tidak halal pembelihannya. Jadi ada orang Majus, ya, misalnya. Majusi kan musyrik ya, tergolongnya ya. Jadi dia bukan ahlul kitab. Kita dikasih minum dari wadahnya mereka dengan gelas mereka. Boleh nggak? Boleh. Ya, asal kita tahu bahwasanya wadah itu tidak dalam keadaan kotor atau dalam keadaan najis apa namanya. Tidak habis dipakai najis. Ya. Kalau dipakai, kita tahu habis dipakai najis, maka nggak boleh. Ya. Tapi nggak bolehnya bukan karena majusinya, tapi karena najisnya. Kemudian ina'un min jildi syatin mudakka, ya, wadah dari kulit kambing yang disembelih, jelas boleh, ya, karena nggak tergolong mayit. Yang kita bahas adalah mayit, yang nggak boleh itu adalah mayit, ya, kulitnya mayit. Kemudian walam yaghsil wajhahu amdan, ya, jelas tidak sah, ya, orang yang berwudu tapi tidak mencuci mukanya secara sengaja. Bahkan secara tidak sengaja pun ya, sebenarnya tidak sah. Ya. Tidak sah, karena termasuk rukun. Rukun itu tidak jatuh hanya karena lupa. Ya, kalau wajibat itu jatuh, bisa jatuh karena lupa. Seperti contohnya wajibat dalam wudhu adalah membaca basmalah. Kalau lupa baca basmalah gimana? Ya terusin aja, nggak apa-apa. Ya, terusin aja. Dan meskipun ada perbedaan ya dalam masjid sendiri, ada yang mengatakan, kalau antum ingat tengah-tengahnya gimana? Nah, ini kadang-kadang pertanyaannya. Ingat tengah-tengahnya gimana? Jadi misalnya ana wudu ya, atau antum wudu, kemudian pas mencuci muka, antum ingat ana belum baca basmalah, gimana? Ya. Nah, ini yang menjadi ada khilaf di sini di kalangan mazhab ya, dalam yang lebih roji ya, yang lebih muktamad dalam mazhab sebagaimana disebutkan di Al-Muntaha, dia itu mengulang ya. Jadi mengulang baca basmalah baru kemudian wudu lagi. Ya. Jadi itu ya. Nah, kalau sudah selesai wudunya, nah perlu mengulang. Tapi ini kasusnya kalau di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah gimana? Ya baca basmalah misalnya lagi cuci muka kemudian ingat oh ya. Apa tuh namanya? Ana belum baca basmalah. Ya udah baca basmalah kemudian mengulang wudu dari awal. Ya. Ada pendapat lain, pendapat kedua, ya, disebutkan oleh Syekh Musa Al-Hajawi juga, ya, Syekh Musa Al-Hajawi, penulis kitab Al-Iqna, beliau sebutkan bahwasanya membaca basmalah kemudian lanjut, ya, ini pendapat kedua. Jadi, Anda lupa nih, pas membasuh muka baru ingat belum baca basmalah, ya udah, Anda baca basmalah kemudian lanjut. Ya, kalau madhab yang muktamad adalah yang tadi, yang pertama tadi. Jadi baca apa namanya cuci muka, misalnya cuci muka lupa belum basmalah, ya udah basmalah kemudian mengulang dari awal ya, melanjutkan ya. Kemudian mana itu bala walam istanji walam istajmir sumatawat doa sumastanji sumastanja bigus lidakarihi, ya, ada orang kencing ya, kemudian dia belum sempat istinja, belum sempat istijmar, wudu ya, suma istanja bihusni dakarihi. Kemudian dia beristinja dengan ya mencuci kemaluannya, gitu kan? Sahih atau enggak wudunya? Sah atau enggak? Sebenarnya tidak sah ya, karena tidak sah wudu orang yang belum istinja dan istijmar. Ini merupakan syarat ya, salah satu syarat dari wudu harus beristinja dan istijmar sebelumnya. Beda dengan ghusl atau mandi. Kalau mandi tidak apa-apa. Ya, mandi tidak masalah. Jadi kalau ada orang mandi, mandi besar, lupa belum istinja dan istijmar, setelah itu baru dia istinja dan istijmar, ini sah mandi besarnya. Tapi kalau wudu tidak sah. Ya. Kemudian selanjutnya, Fahmi hendak melaksanakan wudu. Ketika hendak berkumur, Fahmi hanya menempelkan air ke bibirnya tanpa memasukkannya ke rongga mulut. Sahkah wudu Fahmi? Ya, jawabannya, ini benar dan salah ya. Jadi salah ya, maksudnya tidak sah. Kenapa? Karena minimal kumur itu harus sampai berputar. Ya, air itu sampai muter ya. Misalnya, kalau kita ya dikumur sekali lah ya, paling nggak ya. Atau ya, paling nggak air itu sempat bersirkulasi dalam mulut itu. Ya. Sekali aja atau sedikit mungkin pun itu nggak apa-apa, asal sirkulasi. Tapi kalau cuma nempelin saja, nah ini masalahnya banyak juga yang kita lihat ya. Cuma nempelkan saja ke bibir, nah itu tidak sah. Ya, tidak termasuk, tidak tergolong mencuci, apa namanya, tidak tergolong kumur. Yaitu dalam mazhab Hambali seperti itu. Tapi mazhab lain ya, wala, mungkin ada yang tidak masukkan juga ya ke dalam apa bagian dari muka. Ya. Jadi muka itu ya mencuci muka gitu kan, yang termasuk rukun gitu kan. Jadi kalau yang kumur dan istinsyar itu tidak termasuk rukun ya. Ya, tidak termasuk rukun. Sedangkan kalau mazhab Hambali menyatakan bahwasanya mulut, hidung dan kumur itu atau rongga mulut itu termasuk bagian dari muka, maka harus di ya itu harus dicuci juga ya. Cucinya kalau mulut ya dengan kumur, kalau hidung dengan istinsyak, rongga hidung dengan istinsyak dan istinsar. Istinsyaknya itu wajib, rukun, istinsarnya itu mustahab. Ya. Itu sunnah. Gimana gambarannya ya? Mungkin ketika antum sedot airnya terus enggak balik ya, jadi enggak dibuang. Boleh gitu ya. Istinsarnya itu sunnah, tidak wajib. Tapi kalau istinjaknya itu wajib. Ya. Jadi nyedotnya itu wajib. Nah, nyedotnya juga ada patokannya nanti di soal selanjutnya. Nyedotnya itu harus sampai, pokoknya kesedot ya. Jadi air itu sempat kesedot sedikit, itu juga nggak masalah. Nggak sampai, harus sampai dalam. Ya, pokoknya kesedot aja. Air itu sudah naik karena sedotan kita, itu sudah dianggap istinsyak. Ya. Seperti itu. Nah, ini juga catatan penting nanti kalau kita bahas ghusl ya. Ya, di bab ghusl mungkin sudah ini ya, sekedar murojaah juga. Di bab ghusl itu juga ya, kan harus semua harus dicuci ya, kalau ghusl ya. Jadi pas bab mandi itu semua harus cuci. Maka termasuk juga rongga hidung maupun rongga mulut itu harus dicuci juga. Jadi jangan sampai kita mandi besar misalnya, tapi nggak mencuci mulut, nggak kumur, nggak istinsyak. Nah ini bisa nggak sah. Ya, tidak sah menurut mazhab Hambali. Karena apa? Mulut dan hidung termasuk bagian dari muka dalam mazhab. Ya. Kemudian Bagas berwudu bersaudara dengan kami. Ketika itu Bagus sedang pilek, maka dia pun menghirup sedikit sedikit dari air ketika memasukkan air ke hidung. Melihat hal itu, kami pun mengatakan wudu Bagus tidak sah ya, karena harus menunggu hidup sampai dalam hidung, kiranya hidup sedikit. Benarkah apa yang dikatakan kami? Jawabannya salah ya, sebagaimana tadi dijelaskan. Intinya tidak harus sampai masuk ke dalam, tapi cukup naik sedikit saja itu sudah dianggap sah. Ya. Atau masuk, nah ini mungkin terulang ya soal yang apa itu namanya, soal yang sebelumnya. Ya. Kemudian ya kita akan lanjutkan. Ya. Ana ini ya, Ana nggak bisa buka chat di Zoom ya, mungkin pasti nanti kalau ada chat, ada pertanyaan, ada yang tanya di Zoom bisa langsung ini ya. Bisa langsung anak chat Jabrian aja ya. Iya, siap. Masih belum ada, Zab. Belum ada ya. Oke, anak lanjutkan ya. Lumayan ya. Sudah dapat 2. Ini sepertinya enggak akan selesainya hari ini ya. Dan walam. Nah, kita lihat aja dulu. Nah. Sebentar. Ya, ini yang keempat ya sekarang ya. Ini nggak ada pertanyaan nih. Ana anggap berarti ini ya sudah cukup paham ya insya Allah ya. Apa ya, kalau ada yang kurang jelas langsung ditanyakan juga. Mungkin ada beberapa yang Ana tambah juga ya. Artinya di materi juga nggak sempat kebahas ya, karena memang ya kadang kita menyampaikan tuh kadang agak ada yang kita terlupa juga, terlewat juga. Ya ini kesempatan ini Ana juga gunakan untuk nambah-nambahkan hal yang penting ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat di materi keempat atau kuis keempat, ya, disunahkan untuk melakukan istinja setelah membuang hajat, jawabannya salah, ya, bukan disunahkan tapi diwajibkan, ya. Kemudian aku selesai membuang hajatnya dan tidak bersuci, tidak menemukan air dan batu, menemukan sebuah benda yang ternyata berbentuk seperti batu, ternyata itu adalah kotoran hewan, maka tidak sah, ya. Jadi istijmar, ya, itu hanya sah dengan batu atau yang semisalnya yang bisa menghilangkan apa, yang bisa menghilangkan kotoran. Tidak, dia tidak sah dengan daging, ya, dengan suatu yang tidak bisa menghilangkan kotoran pada hakikatnya, ya. Seperti contohnya plastik pun tidak sah, ya. Pernah sempat lihat satuannya, tidak sah plastik itu. Kalau tisu masih sah, karena tisu itu kan istilahnya dia itu menyerap, ya. Menyerap kotoran itu bisa ketangkap oleh tisu ini. Nah, kemudian seperti apa lagi, ya. Misal kayak tulang belulang itu nggak boleh dipakai untuk istijmar. Kemudian kotoran, ya, kotoran yang sudah kering itu nggak boleh juga dipakai untuk istijmar, ya. Di syaratnya harus sesuatu yang bersih, ya, bukan merupakan tulang, daging maupun sesuatu yang mulia, nasi misalnya nggak boleh, nggak boleh, atau buku apalagi, ya, Allah, ya, nggak boleh, ya, sesuatu yang mulia, sesuatu yang sambung dengan hewan, ya. Intinya istijmar itu secara umum dengan batu, kalau sekarang sama sekarang tisu juga boleh. Ya. Kemudian akhirnya aku semua barang tersebut dan menemukan daunan. Aku semua kotoran dan bekas dari kotoran yang berada di lubang kemaluan dan di bahannya masing-masing sebanyak 3 kali. Apakah aku sudah bersih dari najis? Di sini masih banyak yang salah. Ya. Kuncinya mungkin di sini, jebakannya di sini, ya, dan di bahannya. Jadi, ya, istijmar, ya, bersuci dengan menggunakan batu atau semisalnya, itu hanya sah pada kemaluan saja, pada tempat keluarnya kotoran saja, ya, di kubur ataupun kubul. Selain itu nggak boleh, ya, ya. Dalam Zadul Mustaqni disebutkan wa yajzi uhul istijmaru illam ya'dul kharija maudi al-adah, ya, illam ya'dul kharija maudi al-adah. Jadi tidak sah istijmar, ya. Atau afan, sah istijmar itu sah selama kotoran atau najis itu tidak melewati maudi al-adah, itu maksudnya adalah lokasi yang biasa tempat kotoran itu keluar, ya. Jadi sekitarannya, ya, mohon maaf, sekitarannya kemaluan, ya, kubul maupun dubur, itu masih sah di situ istijmar. Tapi kalau sudah ke paha, ke tangan, nah ini sudah nggak bisa, harus dengan air, ya, mazhab seperti itu, menurut mazhab seperti itu. Maka di sini kuncinya adalah di sini, dedaunannya boleh nggak untuk istijmar? Boleh, ya, dedaunan ini boleh untuk istijmar. Nah, tapi di sini masalahnya adalah paha. Nah, paha ini nggak boleh, paha ini sudah jauh dari modal adanya atau dari lokasi keluarnya, maka dia tidak sah istijmar, tapi harus dengan air. Dibolehkan membawa buku tafsir ke dalam kamar mandi karena takut hilang. Jawabannya benar, ya. Kenapa? Karena ada hajah, takut hilang. Dan buku tafsir tidak termasuk mushaf. Beda, ya. Buku tafsir itu tidak tergolong mushaf. Mushaf itu yang full isinya Al-Quran. Ya, kalau buku tafsir, ya, meskipun di sini juga perlu dirinci, ya. Buku tafsir, tapi yang kita maksud misalnya tafsir yang memang lebih banyak tafsir daripada Al-Quran, ya. Nah, ini tidak. Ini termasuk makruh hukumnya dibawa ke dalam kamar mandi, ya, makruh tapi tidak sampai haram. Dan ketika makruh itu ketemu sama hajat, maka makruh ini status makruhnya menjadi hilang, itu di muka. Ya, kemudian dilarang menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika istinja, ya, jelas, ya, ini, ya. Nah, ini sebenarnya bukan dilarang, ya, tapi makruh, ya, sifatnya makruh. Ya, makruh. Ya, tapi kan makruh termasuk cakupan dari dilarang, ya, sebenarnya. Nah, tapi mungkin kalau baca soal ini dilarang kayaknya lebih arahnya ke haram, ya. Tapi yang dimaksud di sini makruh, ya, sebenarnya. Ya, lah, kuliah. Ada, ya, pertanyaan, Ustaz? Iya, betul. Dari Khairul, berkaitan dengan hukum air, air suci satu kulah yang kemasukan atau kejatuhan cicak, kotoran cicak atau tikus, bagaimana hukumnya, Ustaz? Kotoran cicak atau tikus, ya? Iya. Jadi bukan cicaknya ya? Cicak, atau gimana? cicak, cicak, kotoran cicak atau tikus, Ustaz? Kalau cicak, ya kan? Kalau cicak ini kan, kalau cicaknya yang masuk dan dia tidak mati, ya, maka ini masih tidak merubah status kesucian karena cicak itu suci, ya. Karena segala sesuatu yang di bawah, kalau dalam mazhab ya, segala sesuatu yang di bawah kucing secara ukuran itu masih suci, ya. Permasalahannya adalah kotoran tadi ya, ya kan? Kalau cicaknya tadi ya, nasabah, ya kalau cicaknya tidak, tapi kalau cicak itu mati, masuk ke air, maka najis airnya. Nah, ini perlu dibedakan ya. Kalau cicak itu hidup, masuk air, terus kemudian dia keluar lagi dalam keadaan hidup, maka dia suci, tapi kalau cicak itu mati, maka dia najis airnya. Ya. Sebenarnya kalau kotoran, ya kalau kotoran bagaimana? Oh, langsung ingat anak, itu juga menajiskan, ya, kotoran. Kotoran ini menajiskan. Yang masih ditoleransi itu kalau tidak di air jatuhnya. Kalau di air, maksudnya misalnya pakaian. Pakaian kena kotoran tak sedikit. Nah, ini masih masih mungkin ya, kalau sedikit ya, kalau memang sedikit ya. Ini tidak sampai tidak sampai najis kalau pakaian. Ya. Jadi tapi kalau makanan ataupun air ini seingat ana wallahu alam ini najis kalau dalam mazhab. Ya, dalam mazhab najis. Ini tadi tapi enggak disebutin ya, airnya berubah warna atau enggak. Kalau airnya berubah warna jelas ya, atau berubah bau udah jelas ya. Ya. Tapi kalau tidak berubah, yang masalah kan kalau tidak berubah ya. Ya, seingat ana ini ya yang muktamad dari mazhab seingat ana adalah dia ya, najis. Tapi ya qaul sami, qaulnya Syekhul Islam, nah, kalau Syekhul Islam sebenarnya lebih praktikal, lebih mudah. Ya, intinya kalau berubah warna, berubah rasa ya najis. Kalau enggak ya enggak. Ini juga termasuk qaul yang kuat dalam mazhab. Ini juga termasuk qaul yang kuat dalam mazhab. Ya. Jadi kalau beliau seperti itu. Jadi kalau yang tadi itu misalnya enggak berubah ya enggak najis menurut Syekhul Islam misalnya. Ya. Ya, tapi muktamad mazhab adalah najis. Ya, lebih aman kita pakai yang muktamad ya, lebih aman. Kenapa? Ya lebih hati-hati. Kecuali misalnya kondisinya memang masyakoh sekali ya, antum kayak rumah antum banyak cicak dan setiap hari melihat kayak itu apa ada cicaknya gitu ya, ada kotoran cicak misalnya. Nah ini ya bahwa alam mungkin dalam kondisi seperti itu ya, kalau memang nggak bisa diatasi ya, ya mau gimana lagi ya, terpaksa mungkin pindah ke kol yang kol tani, kolnya Syekhul Islam. Tapi selama antum masih bisa menerapkan yang tadi anak-anak sarankan ya, antum anggap itu air najis, ya itu lebih lebih selamat dan lebih aman. Wallahualam. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Ya, dari Pak Yaya, semir rambut apakah jadi penghalang air wudu? Nah, semir rambut ya. Nah ini perlu, anak sejujurnya anak nggak berani menjawab ini karena anak sendiri nggak tahu semir itu menghalangi menghalangi apa namanya masuknya air atau enggak. Ya, ini mungkin kalau ada yang punya pengetahuan lebih terhadap hal ini nanti mungkin bisa membagikan ya. Jadi semir patokannya itu sebenarnya menghalangi atau tidak, ya, menghalangi atau tidak. Kalau sifat zatnya itu menghalangi, ya, jadi menghalangi air itu masuk, ya, misalnya kayak kalau kayak apa itu tato gitu kan itu dijelaskan menghalangi kan. Karena apa? Dia zatnya itu ditanam di dalam kulit. Gitu kan. Jadi air nggak bisa menembus si tato itu. Beda dengan misalnya kalau perempuan tuh apa? Henna ya atau yang pacar gitu kan ya. Nah, itu kan nggak, dia kan tidak sampai masuk ke dalam kulit. Jadi dia masih bisa masuk apa? Kulit apa air itu masih bisa menembus. Nah, semir ini perlu ditinjau. Sebenarnya patokannya itu aja. Kalau dia itu menghalangi air, maka dia masuknya bisa jadi apa? Bisa jadi nggak sah. Tapi kalau nggak menghalangi air, ya misalnya yang natural ya nggak menghalangi ini bukan berarti kemudian kalau kena air terus dia harus larut enggak ya tapi sifat zatnya itu dia kalau menghalangi air maka dia insya Allah masih boleh dipakai ya, lebih seperti itu ya, anak nggak berani pastikan karena anak nggak tahu jenis semir rambut kan mungkin ada banyak juga ya anak nggak tahu ya jadi patokannya itu aja, patokannya. Yang mau bertanya langsung silakan bisa langsung di unmute. Ini semua di grup ya? Ada di grup diskusi VK ya? Insya Allah ada sih harusnya ini set, nama-namanya ya. Set. Okay. Nanti kalau Ana ada jawaban yang mungkin berbeda, yang setelah Ana telah lagi, ya nanti Ana akan sampaikan ya. Siap. Gitu ya. Okay. Ya, ada lagi yang mungkin bertanya atau Ana lanjutkan dulu ini? Lanjut dulu set. Gimana? Lanjut dulu aja, ini selesaikan aja dulu ya. Iya. Anak selesaikan dulu aja dulu. Ya. Dan jika seorang, ini kok nggak muncul ya, sayangnya ya. Ini kalau nggak salah, sebentar, kita lihat questionnya dulu. Ada, ini ya. Jadi berarti kan gambar di bawah ini. Jika seorang memakai pakaian seperti di atas, apakah dia boleh mengusap kain penutup kepalanya sebagai pengganti mengusap kepala? Sebenarnya jelas tidak boleh. Ya. Karena bab masful kufain dalam ya, yang kita pelajari itu syarat dari imamah, ini kan masuk imamah ya, syarat dari imamah yang boleh diusap itu ketika dia, kalau untuk laki-laki itu muhannakah ya, atau diikat di bawahnya ini, jadi dilingkarkan gitu ya, dilingkarkan dari bawah wajah, atau dia datu du'abah, dia ada ujung, jadi kayak punyanya sunan-sunan gitu ya, kalau kita lihat gambarnya sunan, atau mungkin agim gitu ya, yang surbannya itu melingkar-lingkar, kemudian ada ujungnya, nah itu boleh. Tapi kalau yang seperti ini nggak boleh, ya seperti ini harus dicopot, karena ini kan nggak ada masalahnya ya, ini nggak ada susahnya ini dicopot, gitu. Beda dengan yang tadi, yang mungkin waktu kelas kayaknya Ana pernah jelaskan ya, pernah tunjukkan gambarnya ya, nah, kurang lebih seperti itu. Kalau yang seperti ini tidak termasuk yang boleh untuk diusap sebagai ganti mengusap kepala. Ya. Kemudian berapa lama batasan seorang boleh mengusap kufnya jika safar 3 hari? Ya, semoga hal yang tidak boleh diusap dalam wudu, ya, yang tidak boleh ya, ya hanya kopiah. Kuf, kaos kaki dan perban ini semuanya boleh diusap. Ya. Artinya misalnya antum sakit ya, tangannya diperban, ya boleh diusap perbannya itu, ya. Perbannya itu boleh diusap. Meskipun kalau kita telaah lagi pendapat mazhabnya agak rumit ya syarat-syaratnya, ya. Syarat-syaratnya agak rumit. Ya, tapi ala kulli hal yang lebih memudahkan mungkin ya boleh, intinya boleh diusap karena itu kan masuk darurat ya. Ya antum mau diperban kayak gitu gimana caranya? Dicopot ya udah usap saja kayak gitu. Kalau mazhab ini seingat Ana pendapat Syekh Taimin ya, Syekh Taimin menyatakan ya udah pokoknya kalau jabirah itu mutlak boleh. Kalau mazhab, mazhab agak ketat ya. Jadi penutup atau perban itu syaratnya yang pertama tidak boleh melewati ini lukanya. Jadi misalnya lukanya cuma di pergelangan ya, tapi perbannya dari telapak tangan sampai mungkin sampai siku gitu, nggak boleh gitu ya, nggak boleh, itu harus tetap dicuci kayak gitu. Kalau terpaksa gimana, misalnya ini sudah nggak bisa dilepas gitu kan, kalau mazhab maka nanti itu diganti dengan tayamum ya, dengan niat menggantikan si mencuci tangan kiri. Kebayang maksud Ana ya, jadi antum bayangkan misalnya antum punya luka di pergelangan tangan ya, maka harus diperban nih misalnya. Tapi ternyata perbannya itu, ya mungkin dokternya atau perawatnya terlalu kreatif, diperbannya itu dari depan, ya dari pergelangan tangan sampai siku. Kayak gitu. Ya. Nah, otomatis kan itu kan melebihi yang semestinya kan. Semestinya itu cuma di pergelangan tangan, tapi ini ternyata melebihi. Nah, kalau dalam mazhab, itu sudah tidak, sebenarnya tidak termasuk yang dapat uzur untuk diusap. Yang boleh diusap itu kalau sampai pergelangan tangan, yang ditutup pergelangan tangannya saja. Karena yang lukanya cuma di pergelangan tangan. Kalau sudah melebihi itu maka tidak boleh diusap. Nah itu solusinya gimana kalau memang sudah kepasang, ya kan masa dicopot, susah misalnya. Solusinya adalah, kalau menurut mazhab, nah antum harus tayamum. Ya maksudnya tayamum itu gimana? Kan antum wudu nih, ya kan wudu, nah pas mengusap tangan kanan masih bisa. Nah, tangan kiri kan nggak bisa tuh, dia kan harus diusap. Antum usap. Habis itu tarik saya mum. Ya. Nah ini komplek rumitnya di sini. Ya. Saya, Anda rasa mungkin lebih mudah mengikuti pendapat Cio Femin, ya. Asal kita memang nggak sengaja, nggak bersengaja untuk menutup luka itu, untuk berlebihan dalam menutup lukanya. Jadinya ya udah usap saja. Selain itu, apa masa juga mensyaratkan harus dalam keadaan suci pakainya. Nah, gimana kita diperlukan harus wudu dulu ya? Bentar, bentar dok ya, saya mau wudu dulu. Ya, nggak mungkin ya. Jadi di sini Anda rasa pendapat Cio Femin lebih mudah untuk diamalkan ya. Jadi intinya, tapi kalau kita kembalikan ke teori, konsep teori ya, khuf, kos kaki dan perban ini boleh diusap. Kalau kopi ya jelas nggak boleh karena ini tidak ada hajahnya, tidak ada padahal ya, dia pun memutuskan untuk mandi besar dengan niat menghilangkan hadas besar. Setelah itu dia pun langsung sholat. Sahkah sholat mandi? Jawabannya tidak sah. Loh, kenapa? Nah ini ya, yang pertama. Mimpi basah nih, ya kan? Tapi dicek sarananya nggak basah. Berarti kan sebenarnya nggak mimpi basah. Maksudnya tidak ada kewajiban mandi tuh, ya kan? Nah, kemudian dia mandi besar, tapi niatnya menghilangkan hadas besar. Padahal dia nggak berhadas besar. Ya. Artinya apa? Hadas kecilnya nggak hilang. Hadas kecilnya dari mana ya? Kan dia tidur ya. Dia bangun tidur. Otomatis hadas kecilnya ya belum hilang dengan mandi itu. Karena syarat menghilangkan hadas kecil dalam mandi adalah dia meniatkan juga untuk menghilangkan hadas kecil. Atau meniatkan mandi secara mutlak. Tapi kalau meniatkan mandi itu hanya menghilangkan hadas besar, maka yang hilang hadas besarnya saja. Nah ini banyak yang ketipu di sini. Ya, banyak yang bilang sah. Padahal jawabannya tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena dia belum menghilangkan hadas kecilnya. Ya, yang dia niatkan, yang ketika dia mandi, dia hanya meniatkan menghilangkan hadas besar. Padahal dia sendiri tidak berhadas besar. Nah, jadi tipenya ada dua. Ya. Nah, ini perlu hati-hati lagi ya membaca soalnya. Kemudian jika terdapat sedikit darah pada celana, apa yang harus dilakukan? Diam saja ya, karena memang dimaafkan ya. Sedikit najis itu dimaafkan ya. Asal tidak di air maupun di, yang tadi yang disebutkan, tidak di air maupun di makanan. Tapi kalau di celana, di baju, itu masih dimaafkan. Sedikitnya dari mana? Sedikitnya adalah urf. Ya, urf. Yang tergantung kira-kira di daerah antum tinggal itu ya segitu sebanyak atau sedikit. Kayak misalnya cuma sedikit, gigit nyamuk berdarah ya, itu kan sedikit sekali ya. Kan biasa ya ada darah nempel di baju. Nah ini nggak masuk lagi. Kemudian seorang membaca doa sabut jagat di saat sedang junub. Perlu diketahui bahwa doa sabut jagat terdapat di salah satu ayat Al-Quran. Jawabannya boleh. Karena ya dia asal dia tidak meniatkan membaca ayat Al-Quran. Dia kan niatnya membaca doa sabut jagat. Ya, enggak apa-apa. Beban hati nasib dunia sana itu. Nah, kemudian yang terakhir. Siti berusia 10 tahun. Nah, ini ya, agak rumit ya. Pembahasan tentang haid. Ini memang agak sedikit rumit dalam mazhab Hambali. Intinya seperti ini. Mazhab Hambali itu menghitung haid itu seperti ini caranya. Ada seorang fulanah misalnya, fulanah haid pertama kali ini usia 10 tahun misalnya. Dia melihat darah pertama kali. Maka mazhab Hambali menyatakan kamu duduk atau kamu enggak sholat satu hari saja. Yang paling sedikit kadar minimum haid paling sedikit itu kan satu hari. Ya, kalau di bawah satu hari enggak teranggap haid kalau dalam mazhab. Maka fulanah ini duduk alias enggak sholat satu hari. Setelah itu dia sholat, ya. Terus sambil dilihat, sambil mengamati darahnya itu. Oh ternyata misalnya 7 hari, oke catat 7 hari. Kemudian bulan berikutnya haid lagi, ya udah tetap sholat satu hari saja, ya. Tetap nggak sholat satu hari saja. Setelah itu hari kedua dan seterusnya dia sholat, dilihat lagi, oh 7 hari lagi, ya. Setelah itu haid lagi bulan berikutnya, sholatnya tetap satu hari, nggak sholatnya tetap satu hari. Kemudian hari berikutnya itu tetap sholat. Sholat sampai, nah ternyata 7 hari, 3 bulan berturut-turut 7 hari. Maka itu menjadi adatnya dia. Nah, baru bulan keempat, dia tidak, ketika dia haid lagi 7 hari, maka dia tidak sholat 7 hari. Nah, ini, kalau mazhab seperti itu, perhitungannya. Mengambil ikhtiar sebenarnya, mengambil kehati-hatian. Kenapa? Ya karena bisa jadi bulan kedua apa di bulan pertama itu hari kedua sampai hari ketujuh itu bukan darah haid. Jadi malah lebih hati-hatian seperti itu. Karena kan baru pertama nggak punya adat, yang nggak punya adat belum tahu tamyiz mungkin. Nah, ini pendapat muktamad dari mazhab Hambali. Ya, maka di sini kalau kita lihat dia berusia 10 tahun. Ya, tanggal 1 November dia melihat darah pada celananya. Ya, maka di tanggal 1 November nih dia boleh nggak sholat satu hari. Ya, satu hari full ya 24 jam. Boleh nggak sholat? Bukan boleh nggak sholat ya, memang nggak boleh sholat ya apa? Koreksi. Nggak boleh sholat ya. Kemudian ternyata darah itu ada terus sampai tanggal 7 November. Nah, menurut pendapat muktamad seperti yang tadi disebutkan, tanggal 4 November gimana? Tetap wajib sholat. Ya. Tapi untuk puasa tetap dikodok nanti. Ya, misalnya tanggal 4 ini dia ini misalnya Ramadan ya, masuk Ramadan. Ya, dia kan tetap wajib puasa, tapi tetap dikodok nanti kalau ternyata adatnya 7 hari. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya tadi seperti contoh Ana, ternyata 3 bulan berturut-turut 7 hari haidnya, bulan keempat dia sudah menerapkan adat tadi ya, 7 hari tadi. Nah, terus bagaimana status puasanya di bulan pertama tadi? Status puasanya wajib dikodok. Meskipun dia waktu itu sudah puasa. Nah, ya, ini ya. Jadi benar-benar hati-hati. Kalau kita lihat tuh benar-benar hati-hati dalam masalah haid. Nah, aku rasa mungkin untuk malam ini cukup ya. Betul kalau ada pertanyaan mungkin Ana serahkan kembali ke admin. Ya, Tafadhol bagi yang ingin bertanya terkait materi atau yang lain mungkin yang sesudahnya mungkin bisa ditanyakan. Kita batasi sampai 8.50 mungkin Ustaz ya. Kita tunggu. Ya. Saya izin tanya Ustaz. Kalau anu kalau di dalam mazhab antara kalau ada pilihan istijmar atau istinja lebih diutamakan yang mana Ustaz? Yang diutamakan digabung. Digabung Ustaz. Lebih digabung. Ya. Yang paling utama adalah digabung. Kalau ditanya keutamaan, kalau misalnya kita cuma bisa milih salah satu, istinja. Karena istijmar dalam mazhab itu tidak menghilangkan najis sebenarnya. Maksudnya gimana ya? Jadi najis itu enggak benar-benar hilang. Makanya nanti ada pembahasan wa yu'fa an yasirihi ya, salah satu yang dimaafkan ya. Maksudnya itu ini pembahasan nanti di bab izalatun najasa ya. Pembahasan izalatun najasa itu misalnya di kitab-kitab mazhab itu dibahas tentang ini. Najis apa sih yang dimaafkan sedikitnya? Ya, salah satunya adalah darah ya dan lain-lain. Kalau babi dan anjing itu sudah tidak termaafkan sama sekali ya. Nah, salah satu yang dimaafkan sedikitnya itu adalah bekas dari istijmar. Jadi bekas dari istijmar tetap dianggap najis, tapi dimaafkan. Karena apa? Ya, karena memang ada nasnya bahwasanya istijmar itu diboleh-boleh untuk menggantikan air kondisinya. Nah, jadi yang asal tetap pakai air. Jadi istijmar itu gimana ya? Dikatakan badal juga bukan, ya artinya nggak seperti tayamum ya, beda ya pembahasannya. Tapi intinya dia memang bisa menghilangkan juga karena ada nas yang jelas dari Nabi, bahwasanya istijmar bisa menghilangkan najis. Ya, tapi dia itu sebenarnya statusnya kurang kuat dibandingkan air. Jadi masih memberikan bekas najis sebenarnya. Makanya yang paling utama adalah istijmar dulu, dan kemudian istinja. Kalau dibalik gimana? Makro. Ya. Makro kalau dibalik. Jadi antum balik istinja dulu baru istinja. Makro kenapa? Yo buang-buang ya rugi ya. Apa? Enggak ada gunanya istinjanya. Karena kan yang utama istinja. Istinja selesai ya sudah sebenarnya kan. Nah, kenapa kok istinja dulu ya? Karena istinja ya lebih bersih ya jadinya mungkin ya. Lebih sempurna. Ya, tapi bisa. Mungkin ada yang ya mau tanya, silakan. Tafadhol. Pak Yaya. Halo, Pak Yaya. Apa ini? Ada yang tanya, Ustaz. kelihatan tuh atau nggak kelihatan? Untuk doa ya, anak-anak sudah lihat. Untuk doa dari ayat Al-Quran, waktu sujud yang disebutkan soal tadi, apakah juga berlaku untuk doa yang berasal dari ayat-ayat yang lain, dan apakah ini berlaku kayak untuk... Bentar, kayaknya tadi itu, soal tadi itu bukan anu ya, bukan saat sholat ya? Atau saat sholat tadi? Enggak kan ya? Seingat anak tadi itu waktu junub. Masalah waktu junub ya. Jadi kan pembahasan ketika junub ini ya, ketika junub kan kita nggak boleh baca Quran ya, dalam mazhab kita nggak boleh baca Quran ya ketika junub ya. Nah, tapi kalau mau baca doa gimana? Doa yang dari Al-Quran ini boleh statusnya. Nah, kalau ini pembahasannya tentang waktu sujud, baca ayat Al-Quran di waktu sujud, bagaimana? Ya, baca di Al-Quran waktu sujud, ya ini mungkin nanti akan kita bahas di pembahasan bab sholat aja ya kali ya. Ya secara ringkas, ya anak-anak kasih spoiler sedikit aja ya mungkin ya. Tapi rincinya nanti ketika kita bahas bab sholat, soal-soal di bab sholat, intinya ya doa dalam sujud itu sebenarnya umum ya, boleh berdoa dengan apapun. Meskipun ada sebagian yang membatasi hanya dengan bahasa Arab ya dan lain sebagainya. Tapi secara umum yang amannya seperti ini, yang dilafadzkan itu adalah bahasa Arab, yang bahasa Arab saja yang dilafadzkan. Tapi kalau dalam hati mau berdoa dengan bahasa apapun itu afdol ya. Yang dilafadzkan, yang sampai bibir itu bergerak itu yang hanya dengan bahasa Arab. Nah, bagaimana dengan ayat Al-Qur'an? Ya, ada karena memang ada larangan ya membaca Al-Qur'an dalam waktu sujud. Nah, ini jawabannya adalah ya kembalikan tadi, kalau kita niatnya itu doa ya enggak apa-apa. Tapi ya jangan diniatkan baca Quran gitu. Kemudian berlaku doa yang berasal ayat-ayat lain ya seluruh doa ya, intinya doa baik dari ayat Al-Quran maupun tidak, kalau memang kita niatkan untuk doa ya enggak apa-apa dibaca. Karena kan memang sujud ini tempat untuk banyak memperbanyak doa. Nah, tapi kalau misalnya niatnya membaca Quran ini yang menjadi polemik ya. Polemik seperti itu jawabannya. Berlaku baik ya sama saja sholat wajib ataupun sholat sunnah, hukumnya sama. Taib, ada yang mungkin bertanya lagi mungkin bisa lewat chat atau langsung bertanya. Ya. Mungkin Nana ini ya sekalian kasih spoiler ya. Jadi insya Allah kita usahakan memang setelah ini ada ujian ya. Jadi nanti bisa dimulai lagi ya. Ini memang momen untuk apa persiapan ujian juga dengan kita bahas-bahas soal. Insya Allah soalnya nggak akan keluar, ujiannya nggak akan keluar dari soal-soal yang kita telah nanti mungkin record nya bisa di sebar dan nanti kita perlu plan lagi ya untuk kapannya ya. Iya. Yeah. Untuk waktu untuk majelis apa pertemuannya kayak gini lagi. Ya. Jadi persiapkan aja nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya di grup maupun di ya pas ini pas kayak gini. Yang langsung live kayaknya. Siap. Apakah masih ada yang masa udah cukup? Ya, ada yang oke, masih masih tanya terakhir ini insya Allah. Sudah ya guys, sepertinya ya. Anda mungkin sudah cukup sih. Langsung aja. Oke, okay. Baik. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita akhiri untuk sampai kuis mukhoror keempat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan untuk pembahasan kuis kelima sampai kedelapan. Insya Allah di waktu yang akan mendatang akan diinfokan kembali di grup. Insya Allah. Jazakumullah khairan atas atensi dan perhatiannya dan kami ucapkan jazakumullah khairan atas ilmunya Ustaz Zuhroni. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang ilmu yang telah beliau sampaikan hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.